Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bersama narasumber yang tidak asing lagi, Al-Ustadz Fajrul Haq, menambah wawasan kita, mencerahkan hati kita, dan memberikan kita sebuah pedoman dalam hidup dan kehidupan ini dengan senantiasa membaca dan mengamalkan kitab suci Al-Quran. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah, pada hari ini kita telah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat ke-47. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Nabi Ibrahim berkata, keselamatanlah kepadamu wahai pamanku, niscaya aku akan memohon kepada Tuhanku keampunan bagimu, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu sikap yang begitu menonjol dari sosok Nabi Ibrahim di dalam dakwah beliau. Yang pertama adalah sikap sopan dan santun dalam penyampaian, sebagaimana yang telah kita bahas beberapa hari yang lalu. Tutur kata yang lemah lembut, sikap yang begitu bersahaja dan bersahabat kepada orang yang diajaknya dengan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung perasaan sedikit pun. Nah, selain itu semuanya ditambah lagi di dalam ayat ke-47 ini, di mana Nabi Ibrahim berupaya untuk mendoakan orang yang diajaknya itu agar mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan hidayah darinya. Ini menarik. Ketika kita berdakwah kepada orang yang mungkin sedang dalam kejahatan atau dalam jurang kegelapan, ya, maka hendaklah kita mengajaknya dengan baik, dengan lemah lembut, dengan strategi-strategi dakwah yang tepat dan benar. Dan kemudian kalau kita pun menghadapi penolakan sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini, maka kita bukan malah marah. Jadi seorang da'i itu kalau dia ditolak dakwahnya, dia dicaci maki, dihina, diejekin, dia bukan malah marah. Tapi apa? Yaitu mendoakan orang-orang yang menolak dakwahnya itu tadi dengan senyum, dengan doa kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini juga dapat kita ambil pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah. Sebagaimana ketika beliau hijrah ke Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Ketika sampai di Taif, bahkan belum lagi sampai ke berbicara dan berdialog dengan penduduk Taif, penduduk Taif sudah mengetahui kedatangan Nabi Muhammad dari orang-orang kafir Quraisy, dan mereka pun telah bersiap-siap ya untuk bahkan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara melemparinya dengan batu. Kalau orang tua melemparinya dengan batu, kalau anak-anak melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Zaid dengan kotoran. Ketika itu Zaid bin Harithah berupaya dengan sekuat tenaga untuk melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berupaya melindunginya dengan tubuhnya sampai akhirnya tubuhnya berdarah-darah ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersama dengan Zaid bin Harithah lari, ya, menyelamatkan diri beliau sehingga akhirnya sampailah di bawah pohon di mana Rasulullah sudah tidak tahan lagi dan bersandarlah beliau karena beliau sudah melihat tidak lagi ada orang yang mengejarnya. Ketika itu datanglah Jibril. Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Jibril menghabisi penduduk Taif itu. Bayangkan Jibril alaihi salam, sosok malaikat pun ternyata ternyata dia terpancing dengan kejahatan atau kebejatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu atau orang-orang Taif itu. Ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit sambil berucap, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang aku sampaikan ini. Ya, kalau mereka tahu ya Allah apa yang aku sampaikan ini, niscaya mereka akan menerimanya. Subhanallah. Doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun kemudian penduduk Taif semuanya memeluk Islam yang tadinya memusuhi Rasul. Dan kalau kita lihat bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh sangat tidak ada sedikit pun menyakiti hati orang lain. Nah, oleh karena itulah ya, kita perlu belajar dari apa yang di sikap dakwah dari para rasul ini, dan termasuk diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Para ulama berbeda pendapat apakah istighfar yang dimudajatkan oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya itu mendapat pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebahagian besar dari para ulama berpendapat bahwa doa itu tidak berterima, sebagaimana juga tidak berterimanya permohonan Nabi Nuh agar anaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahkan penjelasan. Fadhil Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah bahwa ayat yang kita kaji ini adalah menekankan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat yang maha pengampun, yang mengampunkan hamba-hambanya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim mengatakan kepada pamannya, innahu kana bi hafiyya, artinya sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Maka dalam arti kata-kata hafiyah di sini, baik di sini artinya Nabi Ibrahim ditempatkan tempat yang sangat tinggi, yaitu ke tingkat keterkabulan doa-doa tersebut. Makanya ada yang berpendapat bahwasanya bisa saja pamannya Nabi Ibrahim itu diampuni dosa-dosanya. Kalau kita melihat dari pandangan ayat innahu kana bi hafiyya, karena kata hafiyya ini menunjukkan penghormatan yang tinggi yang akan mengabulkan setiap permintaan dari Nabi Ibrahim serta mengabulkan dengan senang hati setiap permintaan. Kalau kita lihat dari sisi arti dari hafiyya tersebut, hal ini tentu berbeda kadarnya pada setiap manusia. Sebahagian manusia ada merasa dihormati orang lain dan memuliakannya sekalipun orang tersebut berbuat biasa-biasa saja kepadanya, sekalipun dia hanya disuguhi secangkir teh atau kopi, namun dia merasa sangat dihormati. Adapun sebagian manusia ada yang membutuhkan penghargaan dan penghormatan yang jauh lebih banyak dari sekedar secangkir teh. Dia itu adalah manusia baru menghormati, merasa dihormati apabila disediakan tempat tidur yang empuk, kamar yang nyaman, serta peralatan yang mewah. Demikianlah perasaan Nabi Ibrahim yang merasa sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang sangat berbeda, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam sangat yakin ketika ia memohon ampunan atas pamannya dari segala dosa yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim membesarkan dua hal. Pertama, dia menjelaskan betapa besar dosa yang dilakukan pamannya, dan yang kedua menjelaskan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq yang dimuliakan Allah, para pendengar yang berbahagia. Dari ayat yang mulia ini kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa hendaklah ketika kita berdakwah, ketika orang tidak menerima dakwah kita, jangan kita doakan dia dengan doa-doa yang tidak baik, tapi kita doakanlah ia dengan doa-doa yang baik, dengan doa-doa yang penuh dengan kata-kata yang sopan, yang santun, sehingga dakwah itu berkenan di hatinya. Dan doa itu kita harapkan semoga terbuka hatinya dan Allah membukakan hatinya dengan hidayah. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa berhusnuzan ketika berdakwah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah itu akan senantiasa melindungi kita, menatap dan mengetahui apa yang kita lakukan dari kebaikan, sehingga kita senantiasa merasa bahwa kita dalam pengetahuan Allah, dalam lindungannya dan dalam pemeliharaannya. Sebab tidak ada yang lebih sempurna memelihara diri kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentunya ini menunjukkan tingkat kesabaran yang luar biasa tinggi dari sosok Nabi Ibrahim dalam dakwahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil i'tibar dan menjadikan ini sebuah pelajaran penting dalam dakwah dan dalam strategi dakwah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Fajrul Haq. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.